Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, masih pada ayat ke-45 dari Al-Ma'idah. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Al-ayah telah lalu bahwa ayat ini penjelasan dari Allah terkait hukum-hukum qisas atau qawat fil juruh. Qisas ketika sebagian anggota tubuh manusia dizalimi, dilukai atau disakiti atau dirusak, maka Allah sebutkan hukum-hukum qisas terkait itu. Ketika Allah sebutkan wal aina bil ain, mata dengan mata, yakni yang merusak, melukai mata seseorang, maka dikisos, dilukai pula mata dia. Tidak ada khilaf di kalangan fuqaha ahlul ilm bahwa tidak ada qisas, ini tidak bisa diterapkan hukum qisas kalau itu terkait sebagian mata. Kalau itu terkait sebagian mata, karena itu tidak mungkin bisa di terapkan qisas pada sebagian mata. Ketika si pelaku memukul atau apa, dengannya terluka sebagian mata korban, gak bisa dia menuntut qisas serupa dengan yang diperlakukan padanya. Bagaimana? Bagaimana qisas itu bisa sama, karena qisas persamaan. Bagaimana si pelaku dihukum sesuai dengan yang dia lakukan? Sulit. Bisa jadi itu nanti melampaui batas, karena yang terkena misalnya sepertiganya atau setengahnya atau kurang atau lebih, sulit untuk dilakukan qisasnya. Oleh karena itu tidak ada khilaf di kalangan fuqaha kalau itu sebagian pada mata, tidak bisa dikisos atau tidak bisa kisos itu dilakukan padanya. Adapun mata, ini kalau menyeluruh, masyaallah al-afiyah, fuqaha sebutkan kaifiyah bagaimana itu dikisos jika itu menyeluruh, yaitu yang satu yang tidak dikisos ditutup dengan kain atau semisalnya kapas, kemudian diletakkan besi panas menganga, didekatkan sedekat mungkin di mata yang dikisos, sebelah kanan atau sebelah kiri, sampai kemudian keluar bola mata dari orang tersebut sampai rusak, sebagaimana dia lakukan itu pada korbannya. Demikian qisas dilakukan kalau itu pada keseluruhan mata. Demikian diriwayatkan athar dari Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalau ini mata. Perkara kedua, kalau itu jafen. Jafen adalah penutup mata. Apa namanya? Ini yang nutup mata ini. Lopak. Jika yang dilukai adalah kelopak matanya, bukan matanya, bukan bola mata, tapi kelopaknya ini, penutupnya ini. Kamu nutup begini. Zaid bin Thabit, sahabi radhiyallahu an, menyatakan jika itu dilukai, tebusannya adalah 1/4 dia, 25 ekor onta. Dan ini dikuatkan oleh Imam Sya'bi, Hasan Basri, Qatada, Abu Hashim, Sufyan Thauri, dan ini pendapat Syafi'i, dan beberapa fuqaha yang lain. Madhab lain, riwayat dari Sya'bi pula, Amir, kalau itu bagian atas dari kelopak mata, maka 1/3 dia. Nah, ini 33 ekor unta. Tetapi kalau itu bagian kelopak bawah, maka 2/3 dia, lebih besar. Dan ini yang kedua, ini mazhab kedua, pilihan yang dikuatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Al-muhim itu seputar pembahasan fuqaha terkait wal aina bil ain. Mata dibalas dengan mata. Kemudian Allah sebutkan wal anfa bil anfi. Hidung pun demikian, hidung dibalas hidung. Dia melukai hidung orang, ya dibalas hidungnya pula dilukai. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah katakan wa fil anfi idza uiba jada'an addiyah. Begitu pula pada hidung, jika dilukai, uiba jada'an, jada'an itu dipotong, artinya benar-benar na'udzubillah keseluruhan dari hidungnya hilang, terambil semua hidungnya sehingga rata dengan pipi muka orang ini, hidungnya hancur semua, hilang karena kejahatan yang dilakukan padanya. Dia sempurna, harus ditebus dengan satu dia utuh, 100 onta. Kata Imam Ibnu al-Mundhir, ijma' ulama yang kami hafal dari ahlul ilm berpendapat demikian, yakni hidung jika dirusak semuanya, tebusannya adalah satu dia. Dan kisos pada hidung, jika itu jinayah, perbuatan kriminal atau kejahatan padanya dengan kesengajaan, itu sama seperti kisos pada anggota-anggota tubuh yang lain. Dalam Quran demikian. Yang jadi khilaf di kalangan fuqaha, kalau hidungnya dipatahkan atau dilukai, tidak sampai hilang semuanya. Imam Malik berpendapat kalau itu dengan kesengajaan, maka qisas, diperlakukan sama kepada yang memulai atau yang melukai, qisas. Namun jika itu khotoan, dilakukan karena kesalahan, dia enggak sengaja, mungkin niatnya mukul dada misalnya, entah bagaimana kena hidungnya, atau sebab-sebab lain, yang jelas dia tidak sengaja untuk mematahkan atau merusak hidung orang ini, tapi akhirnya kena. Ini khotok, tidak sengaja. Karena sengaja memang itu yang dia bidik, itu yang dia inginkan. Nah, kalau dengan kesalahan, kata Imam Malik, ijtihad. Artinya kembalinya kepada ijtihad hakim. Hakim melihat bagaimana nanti keputusannya. Dikisos atau dia atau bagaimana. Riwayat lain dari Ibnu Nafi', pada hidung, kata beliau, tidak ada dia kecuali jika hidung itu dirusak, hilang sama sekali seperti tadi, jadi rata, baru tebusannya dia secara utuh. Namun kata Abu Ishaq rahimahullah, hadza syadz, pendapat ini ganjil, aneh. Jika dikatakan tidak ada dia kecuali jika hilang sama sekali. Kata Imam Ibnul Mundhir yang banyak menukilkan ijma-ijma fuqaha, wa ma quti'a minal anf fa bihisabihi. Maka hidung jika dipatahkan atau dirusak sebagiannya, ya hitungannya, artinya dilihat, oh separuh, ya sudah hitungannya separuh, diahnya dilihat, oh ini dirusak sepertiganya, ya hitungannya sepertiga, tergantung seberapa dia merusak hidung orang tersebut. Ini riwayat dari Umar bin Abdul Aziz Sya'bi dan juga menjadi pendapat Imam Syafi'i, tergantung dilihat seberapa hidung itu dia lukai. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, adapun kalau itu marin, marin tulang lunak yang ada di dalam hidung, jika itu dipatahkan, hidungnya ada tetap utuh, zohirnya terlihat utuh, padahal tulang lunak yang ada di dalamnya rusak, patah karena dia pukul atau dia apakan. Malik, Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat diyah kamilah, tebusannya satu diyah utuh, 100 onta. Kemudian setelah itu jika masih dilakukan kejahatan padanya, maka hukumah dikembalikan lagi kepada hakim bagaimana dia berijtihad dalam perkara tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qasim, dan beliau ulama besar dalam madhab Malik, beliau katakan sama, baik hidung itu dirusak sama sekali hingga hilang rata wajahnya, atau hanya dirusak tulang lunak yang ada di dalamnya, hukumnya sama, diahnya utuh. Demikian pula tulang, tulang hidung yang berada di bawah mata ini, Jika itu dipatahkan, diahnya pun utuh, 100 onta tebusannya. Beliau kiaskan itu sama seperti hasyafah, diahnya utuh sama sebagaimana jika dihilangkan sama sekali. Wala haya'a fiddin, tidak ada malu dalam perkara hukum agama. Hasyafah, penutup zakar pada lelaki sebelum dia disunat. Yang menutupi zakarnya itu namanya hasyafah. Jika ini misalnya si pelaku dengan kejahatannya mengambil, melukai hingga hilang ini hasyafah. Kata Ibnul Qasim, dia secara utuh 100 onta. Sama sebagaimana kalau dia sampai menghilangkan zakar ini utuh, dipotong atau bagaimana hingga hilang sama sekali seakar-akarnya, sampai pangkalnya. Dia utuh 100 ekor onta. Al-Muhim itu kias seputar pembahasan fuqaha dalam ayat wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Termasuk pembahasan fuqaha, kata Ibnul Qasim, jika dirusak hidung seseorang atau dipatahkan kemudian sembuh, tapi sembuhnya cacat, misalnya hidungnya jadi menceng, jadi miring atau bagaimana, tidak sebagaimana wajar layaknya orang sempurna. Sembuh memang, orangnya pun sudah tidak kesakitan, biasa. Cuman tadi jadi ciri, jadi cacat pada orangnya. Jika seperti itu kasusnya, maka kata beliau, fihil ijtihad, kembali kepada ijtihad hakim. Karena kejahatan tetap kejahatan, kriminal tetap kriminal, ada hukumnya, tapi bagaimana hukumnya itu kembali kepada ijtihad hakim. Tidak ada padanya dia secara maklum bahwa dikatakan harus bayar setengah, harus bayar sekian, dia enggak ada. Tapi hakim yang menentukan. Namun jika sembuhnya normal, ya sembuh sudah dan tidak cacat, tidak ciri, ya normal seperti biasa begini, tersambung kembali tulangnya dengan baik, maka tidak ada diyah padanya. Hukum tetap ada, entah bagaimana hakim menghukum dia di penjara atau apa, tapi urusan dia tidak ada. Karena kembali hidungnya utuh seperti sedia kala. Disebutkan atau ada kesepakatan antara Imam Malik, Syafi'i, dan banyak fuqaha keduanya bahwa perkara hidung ini tidak ada jaifah padanya. Jaifah ini mereka sebutkan sesuatu yang memang ada dalamannya, ada bagian dalamnya, ada bagian luar, ada bagian dalam. Hidung mereka sebutkan bukan termasuk jaifah, sehingga tidak bisa disamakan dengan anggota tubuh lain yang punya bagian luar dan bagian dalam. Al-Muhim itu beberapa perkara terkait hidung, termasuk mungkin Malik dan Syafi'i pula sama mengatakan kembali kepada hakim, jika dampak dari kejahatan itu adalah hilangnya syam, hilangnya penciuman orangnya. Hidungnya utuh, tapi gara-gara dia lukai, orang sudah tidak bisa mencium, tidak bisa menggunakan panca indera dia, penciumannya, sudah tidak bisa mengenal aroma, rusak karena kejahatan yang dilakukan pada hidungnya. Ini juga kembali kepada ijtihad seorang hakim. Kemudian Allah sebutkan wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Telinga dia yang terkait dengannya adalah masalah sama pendengaran, bukan zohir dari telinganya ini. Tetapi yang lebih mereka tekankan adalah masalah pendengarannya, karena itu yang menjadi inti. Dengan demikian, berkurangnya pendengaran seseorang akibat kejahatan yang dilakukan padanya sama mereka kiaskan sebagaimana mata tadi, karena mata juga yang menjadi permasalahan penting padanya adalah penglihatan. Seandainya matanya tetap utuh, tapi dengan itu dia sudah tidak bisa melihat, apa gunanya ada bola mata kalau dia tidak bisa melihat? Begitu pula telinga, yang menjadi permasalahan adalah urusan pendengarannya. Maka jika rusak pendengaran seseorang dari salah satu dari kedua telinganya, nisfud dia, setengah dia, 50 onta. Dan itu salah satu perbedaan yang mereka sebutkan antara mata dengan telinga. Telinga, kalaupun hanya mendengar dengan satu telinganya, jika dirusak setengah dia, beda dengan mata. Kalaupun dia hanya melihat dengan satu matanya, tapi dirusak, dianya utuh 100 onta. Dalam perkara pendengaran ini, fuqaha sebutkan seorang hakim seperti Ashab sebutkan, dicoba atau diuji pada orangnya untuk diketahui kadar atau kekuatan pendengaran dia, apa betul kedua-duanya aktif, artinya normal mendengar atau bagaimana, untuk diketahui hakikat pendengaran dia seperti apa, karena berkaitan dengan hukum dia yang akan dibebankan kepada si pelaku kejahatan. Ini udhun bil udhun, wasinna bisin. Demikian pula kemudian Allah sebutkan gigi dengan gigi. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengkisos gigi, sehingga beliau katakan kitabullah al-qisas. Ini kita tegakkan hukum Allah dalam kitabnya Quran, qisas, karena Allah sebutkan as-sin bis-sin, yang melukai gigi orang sehingga tanggal karenanya lepas, ya dibalas di qisas padanya, sin bis-sin. Rasulullah sebutkan pula di dalam hadis, wa fis sinni khamsun minal ibil, satu gigi dianya adalah 5 ekor onta. Satu gigi 5 ekor onta. Kata Ibnul Mundhir, bidhahiri hadal hadith naqul, kami pun berpendapat sebagaimana zahir hadith ini, bahwa dianya satu gigi 5 ekor onta. Tidak dibedakan gigi manapun itu, kata Ibnu Mundhir, baik itu gigi seri, gigi taring, gigi gerahang bagian belakang dalam, nah, atas maupun bawah, tidak dibedakan, sama, satu gigi 5 onta. Dan kata Ibnu Mundhir, bihi yaqulul aktsar min ahli al-ilm, itu pendapat mayoritas ulama. Jumhur para ulama berpendapat demikian. Kalau satu onta harganya bisa sampai 5.000 real, 5.000 berarti berapa? Sekarang 37. Katakan 35 gampangannya, jadi berapa? Kalau 3.000 aja 15 juta ya. Kali 5 75 juta. Iya. Lebih yang jelas, 80 mungkin, 80 sekian, kurang lebihnya, satu gigi. Kamu pasang gigi palsu di dokter gigi, itu pun dari bahan keramik yang dianggap paling mendekati gigi asli ori manusia di tanamkan di gusimu, satu gigi 12,5 juta. Itu keramik, warna dan tampilannya dimiripkan sedemikian rupa dengan gigi aslinya. Islam menjaga jauh lebih dari itu. Satu gigi diahnya 5 ekor onta tadi, hampir mungkin 80 juta. Satu gigi. Kamu pukul orang, jadi lepas giginya 80 juta. Kamu harus bayarkan di depan mahkamah. As-sinna bis-sinni, gigi dengan gigi. Qisas atau diah yang dia tuntut padamu. Tadi tidak dibedakan gigi manapun itu. Ini menjadi pendapat Urwah Ibn Zubair, mazhab beliau, Tawus bin Kizan, Ibn Shihab Az-Zuhri, Qatadah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan beberapa fuqaha yang lain. Diriwayatkan pula ini madhab dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Muawiyah. Riwayat lain dinisbatkan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, qadha beliau, keputusan beliau pada gigi ini di mulut satu gigi di beliau tentukan seper atau sepuluh dinar yang setara sepuluh dinar itu nilainya dengan satu onta sehingga per gigi qadha ini riwayat dari Umar bin Al-Khattab dinilai dengan satu ekor onta ba'ir, onta besar. Nah, ini tadi sekitar 17 juta kurang lebihnya. Wasinna bisin, ada beberapa riwayat dari salaf yang membedakan antara gigi yang satu dengan yang lainnya. Kata Ibn Abdul Bar, perselisihan ulama tersebut dari sahabat maupun tabi'in, diyahnya asnan, diyahnya gigi ini, dibedakan yang satu dengan yang lainnya, banyak sekali riwayat dari para ulama, sahabat dan tabi'in. Namun, apa yang dipegangi oleh Imam Malik, Abu Hanifa, Sufyan Tsauri dari hadis Rasulullah wa fisin khamsun minal ibil, tadi yang Ibnu Mundhir nukilkan, pada setiap gigi lima ekor onta itu hujjah alaihim, hujjah kuat yang menjadi pegangan para fuqaha. Hal muhim itu yang menjadi pembahasan fuqaha terkait as-sin bis-sin. Yang menjadi pembahasan mereka pula, jika yang menjadi korban ini anak kecil, gigi dari anak kecil hingga patah atau lepas, yang mana diketahui akan tumbuh kembali gigi ini karena dia masih masa-masa umur tumbuh kembang. Malik Syafi'i mengatakan jika tumbuh kembali diketahui pada gigi anak ini, maka la syai'a alaih, si pelaku tidak dibebani apa-apa untuk diahnya. Hanya saja Imam Malik mengatakan, begitu pula dinukilkan dari Imam Syafi'i, kalau tumbuhnya kurang, ini tumbuhnya ternyata lebih pendek dari aslinya, maka fihi arsh, dilihat oleh hakim perbedaannya untuk kemudian ditentukan nilai perbedaan itu. Gampangannya begini sekarang, satu gigi lima onta, tanggal anak kecil ini, kemudian tumbuh lagi. Ketika tumbuh, misalnya yang gigi orinya yang pertama panjangnya 1 senti misalnya, ini tumbuh cuman 75 mili, 1 senti 10 mili ya, 7 mili, 7 mili atau 7,5, ada beda 2,5 mili. 2,5 ini nanti akan diukur dengan 5 ekor onta. Jika 10 mili 5 ekor onta, berarti sisanya ini, perselisihan ini, 2,5 jatuhnya nanti berapa onta dibayarkan padanya. Kurang lebihnya demikian. Arsh, itu namanya arsh, arshul jinayah. Selisih perbedaan untuk kemudian dikalikan atau diketahui dari dia yang seharusnya dibayarkan padanya. Sebagian, kata Ibnul Mundhir, dikembalikan kepada ahlul ma'rifah yang ahli dalam hal ini. Yang ahli dalam hal ini ya tentunya dokter gigi. Bahkan gak tahu bagaimana mereka lebih menfokuskan lagi, sehingga ada spesialis gigi anak. Sudah kedokteran gigi itu spesialis tersendiri, masih dispesialisasikan lagi gigi anak. Al-Muhim, kata Ibnul Mundhir, dikembalikan kepada mereka. Mereka yang tahu bagaimana pendapatnya diminta petunjuknya. Oh, ini akan memang begini biasanya, nanti berjalan waktu dia akan memanjang-memanjang sampai normal seperti sebelumnya. Al-Muhim, mereka yang diminta pendapat dan petunjuknya. Namun, kata Ibnul Mundhir, yang kami ketahui dari para ulama yang kami ketahui mereka, ditunggu masa tumbuh gigi ini sebatas 1 tahun. Ditunggu 1 tahun, kif. Sampai seperti apa dalam masa 1 tahun. Demikian diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Thabit, Umar bin Abdul Aziz, Qadhi Shuraih, Nakhai, Qatada, Malik dan beberapa yang lainnya. Syafi'i rahimahullah dalam madhabnya disebutkan tidak memberi batas waktu tertentu. Ya, kalau fuqaha tadi banyak 1 tahun, kata Imam Syafi'i, enggak nunggu 1 tahun. Tidak harus 1 tahun, bisa lebih, bisa kurang. Al-Muhim, itu beberapa pembahasan mereka terkait gigi. Lanjutannya insyaAllah pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.